Hadis apa yang satu sihudui. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqal, lama kasafat al-shamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nudi, waktu rosh, waktu pengambil dah salawat khudelaben, gairi, hata gazikan. Inna salat jamiah, hindi kan vija nvish alam khurat keten, yani waran khurbaben dan vijibikan.